selesai ke mafulum fi hari ini. Sebenarnya pendek ini cuman kamusnya yang lama karena beliau terangkan makna dari mafulun fi kata-katanya. Kata beliau rahmatullah taala al-maful fi, maful fi. Ini sudah antum tahu dia adalah isim mansub yang menunjukkan atas waktu atau tempat. Qala beliau berkata babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Bab dzarf zaman dan dzarf makan. Beliau sengaja langsung kasih beri judul dengan lafadznya. Lafadz-lafadz yang menjadi maf'ulun fi itu adalah dzarf zaman dan dzarf makan. Paham? Nama kalau di Irob bukan dzarf zaman, tapi bilang apa? Maf'ul fi. Paham kalau di Irob? Itu Irob umum untuk makan atau zaman. Paham ini? Ya. Beliau berkata, dzarf zaman huwa, dzarf zaman adalah ismuz zaman. Dia adalah isim yang menunjukkan atas waktu. Al-mansubu terus hukumnya mansub. Hukumnya apa? Mansub. Namanya isim yang menunjukkan atas waktu ini hukumnya mansub. Bitakdiri fi, dengan ditakdirkan fi, maksudnya maknanya bukan lafadznya. Dengan ditakdirkan apa? Makna fi, bukan lafadznya. Akan dijelaskan oleh penulis nanti di syarah. Ditakdirkan makna fi, setiap antum terjemahkan dorpus zaman, maka ada kata apa? Fi maknanya. Misalnya, yaum pada hari. Padahal yaum itu hari. Tapi kan dia mampu, kalau dia sebagai mafulun fi, antum terjemahkan apa? Pada. Kalau bukan mafulun fi, tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya antum katakan, yaumul jum'ati, yaumu. Antum baca roba. Tidak boleh antum bilang, pada hari Jum'at, salah. Kan itu khusus untuk maf'ulun fi. Kalau marfu sebagai mubtada misalnya atau khobar, antum hanya bilang hari Jumat yaumun mubarakun adalah hari yang berberkah. Bukan pada hari Jumat adalah pada hari yang berberkah. Tidak bagus juga maknanya. Karena memang kalau dia bukan sebagai maf'ulun fi, maka tidak akan tidak ditakdirkan makna apa? Fi. Paham gak ini terjemahannya? Dipahami caranya? Jadi dia hanya diterjemahkan seperti itu, fi, ada fi-nya. Kalau sebagai maf'ulun, fi. Itulah dinamakan maf'ul fi. Kenapa? Kan dia adalah kata yang ditakdirkan padanya makna fi. Ditakdirkan padanya kata bermakna fi. Kalau tidak ada makna fi-nya, walaupun menunjukkan atas waktu atau tempat, maka bukan maf'ulun fi. Misalnya, masjidun, tempat atau bukan ini? Masjidun, tempat atau bukan? Tempat. Baitun, tempat. Paham kan? Madrasatun, tempat. Tapi apakah pernah dimasuk? Dia kalau masuk paling maf'ulun fi. Tidak pernah sebagai maf'ulun fi. Kenapa? Tidak ada takdir fi-nya. Tidak ada bilang pada masjid. Orang langsung bilang masjid. Ya? Madrasah sekolah. Bait rumah. Tidak dibilang apa? Pada rumah. Dipahami ini? Jadi ini harus takdir makna apa? Fi. Nah, setelah itu tinggal contoh kata-kata yang selalu menjadi maf'ulun fi. Paham gak ini? Walaupun tidak harus ini nanti. Tidak harus. Banyak kalau kita baca dalam kitab nanti selain ini. Yang penting menunjukkan atas apa? Waktu. Contoh, al-yauma. Al-lailata gudwatan bukrotan saharon godan atamatan sobahan masaan abadan amadan hinan wa ma asbah dzalik, dan apa yang serupa dengan hal ini. Ini sekadar contoh saja. Adapun artinya beliau akan artikan satu-satu sebentar. Ini yang bikin lama, yang bikin panjang pembahasan. Karena beliau jelaskan makna yaum itu apa, laila apa, gudwa apa. Paham ya? Dan jelas, maf'ulun fi ini paling mudah. Dia cukup antum tahu dia adalah dzarfuz zaman yang ditakdirkan makna fi. Selesai dia. Tinggal setelah itu antum lihat saja kata-katanya. Aku katakan. Asalit minal mansubati dzarfuz zaman wa dzarful makan. Yang ketiga dari isim mansub adalah dzarfuz zaman dan dzarful makan. Wa yusammiyani maf'ulan fi. Dan keduanya dinamakan dengan maf'ul fi, dzarf zaman dharful makan. Dia dinamakan dengan apa? Maf'ul fi. Jelas? Jelas ini? Wa innama jama'uhumal musannifu fi babin wahidin. Kenapa itu dharful zaman dan dharful makan dikumpulkan dalam satu bab? Belok kasih tahu. Innama dan tiada lain jama'ahuma al-musannifu, penulis mengumpulkan keduanya fi babin wahidin, dalam satu bab. Kenapa? Litasyabuhihima. Litasyabuhihima. Nanti kita akan belajar sorof. Ya. Antum akan tahu kenapa saya doma sebelum terakhir. Paham kan insyaallah? Di sorof itu bukan tugasnya nahwu. Litasyabuhihima wa taqarubi ahkamihima. Kenapa dibahas dalam satu bab? Karena tasyabuh. Diharokat itu ya, baknya itu tasyabuh. Karena serupanya keduanya. Wa taqarub, dan saling berdekatan, bersamaan, ahkamihima, hukum keduanya. Ya, hukumnya sama-sama mansub, sama-sama ditakdirkan. Makna apa? Fi, sama. Makanya dibuat dalam apa? Satu bab. Dibuat dalam satu bab. Kemudian ini satu bab. Kemudian kenapa dipisahkan? Di sini ada pengertian dharful zaman. Nanti lagi baru belum kasih pengertian dharful makan. Kenapa dipisahkan kalau begitu? Sudah dibuat satu bab, kemudian dipisah lagi pengertiannya. Nah, belum kasih tahu lagi. Wa'afroda, wa'afroda kullan bita'rifin yakhusuhu, dan beliau menyendirikan setiap dari keduanya bita'rifin dengan pengertian yakhusuhu, yang khusus untuknya. Kenapa? Li'alla, li'an, la. Asalnya itu, asalnya li'an, la, digabung menjadi li'alla, nun sukun ketemu la. Paham gak? Asalnya la'in, li'an, la. Tiga kata. Li'an, la. Paham? Li'an, la, agar supaya tidak. Paham maknanya? Li, agar supaya, la, tidak. Paham gak ini? Agar tidak yastabiha ahaduhuma bil akhari alal mubtadi'i. Agar tidak yastabiha, agar tidak samar, agar tidak samar salah satu dari keduanya bil akhor dengan yang lain alal mubtadi'i, bagi pemula. Paham gak ini? Jadi kan namanya pemula itu kalau digabung nanti bingung lagi, mana kata menunjukkan atas zaman dan mana kata menunjukkan atas apa? Makan. Paham gak ini? Iya, ini bagi pemula. Fa'amma dharful zaman, adapun dharful zaman, fahuwa, maka dia adalah ismu zamanil mansubi bitakdiriki. Dia adalah isim zaman yang menunjukkan atas waktu yang mansub ditakdirkan makna fi. Nah, contoh safartu yaumal khamisi. Saya safar pada hari Kamis. Mana maf'ul fi? Yauma. Fa yauma dharful zaman li'annahu ismun mansubun waqa'a fihi al-hadatsu. Waqa'a fihi al-hadatsu, karena dia adalah isim mansub yang terjadi padanya pekerjaan, kejadian. Yang terjadi padanya kejadian. Wahwa safaru, yaitu di contoh ini terjadi apa? Safar, perjalanan. Ditakdiri fi, dengan ditakdirkan ma'fi. Apa maksudnya? Ay safar tu fi yaumil khamis. Itu kalau antum nampakkan maknanya, yaitu saya bersafar pada hari Kamis. Fa yauma mudaf wal khamisi mudafun ilai. Yauma itu mudaf, khamis mudafun ilai. Jelas? Wa mitaluhu minal Qur'anil Majidi qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala. Contoh dalam Al-Qur'an Al-Majid adalah firman Allah Al-Haq tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mana dia? Mana dia? Al-yawma, pada, pada antum artikan, pada hari ini. Paham gak ini insyaallah? Dipaham ini? Kalau dibaca al-yawmu mubtada, kalau ini apa? Al-yawma. Al-yawma, dipahami? Dipahami ini? Fakoroja bikoli, sekarang tinggal keluar-keluar dulu. Fakoraja biqaulihi, keluar dengan ucapan beliau ismu zaman. Kata beliau tadi isim yang menunjukkan atas waktu, apa yang keluar? Ya ismul makan. Keluar dengannya apa? Isim makan. Dia harus menunjukkan atas apa? Zaman di sini. Fakoraja biqaulihi al-mansub, keluar dengan perkataan beliau dia harus mansub. Berarti al-marfu wal majrur. Keluar yang marfu dan yang majrur. Nah, contoh ya, yaumul jum'ati yaumun sa'idun. Hari Jumat adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan karena libur, bisa mancing. Paham ini? Mana Mas? Mana Harid? Eh, tahu mana. Iya, paham Harid? Nah, ini dia bilang yaumu diropa. Yang kedua juga yaumun. Yaumun pertama mubtada, yaumun kedua adalah apa? Khobar. Paham enggak ini? Ini enggak ada arti pada. Paham? Enggak ada takdir makna apa? Fi. Sama dengan ini juga. Farihtu biyaumil jum'ati. Saya bergembira dengan hari Jumat, bukan saya bergembira pada hari Jumat. Paham? Kalau pada hari Jumat maka yaumal jum'ah. Kalau ini biyaumil jum'ah, saya gembira dengan hari Jumat, hari libur, masya Allah. Paham gak ini insyaallah? Fala yuqalu lahuma dorfun fil istilahi. Maka tidak dikatakan pada keduanya ini, maksudnya pada contoh tadi itu, tidak dikatakan dorof. Berdasarkan apa? Istilah. Walaupun dia, kalau antum lihat, menunjukkan waktu. Betul gak? Menunjukkan apa? Waktu. Tapi karena tidak masuk, di sini dia marfu dan majrur, maka kita tidak katakan apa? Dorof. Jadi harus masuk. Jelas? Waqalu bitakdiri fi, perkataan beliau dengan ditakdirkan fi al takdiru ma'naha, yaitu ditakdirkan maknanya. Apa makna fi? Wahad dorfiya, yaitu bermakna dorof, sesuatu yang melingkup, meliputi. Paham enggak? Yaitu makan terjemahannya apa? Pada. Iya. La takdiro labdiha. La takdiro labdiha, bukan ditakdirkan lafadznya. Perhatikan baik-baik. Yang ditakdirkan apanya? Maknanya. La takdiru labdiha, bukan ditakdirkan lafadznya. Kenapa? Li'annahu qodela yasihu talafud biha qobla ba'di dhuruf. Karena dia kadang tidak bisa dilafadkan sebelum sebagian dhorof. Cocok pada yaum, bisa antum katakan fi yaum. Paham? Tapi abadan, bisa antum katakan fi abadan. Tidak cocok. Paham enggak? Makanya dibilang kalau maknanya iya bisa, tapi kalau lafadznya apa? Tidak bisa. Makanya ditakdirkan apanya? Takdirkan apanya? Hah? Maknanya, bukan lafadznya, karena di sebagian dorong tidak bisa. Itu pertama. Yang kedua, insya Allah nanti antum akan diberikan di kitab di atas juga bahwa dorong itu tidak pernah dijer dengan fi. Itu namanya dorong. Kalau dia dijar, tidak pernah dengan fi. Dia pasti dengan min. Selalu dengan min. Min qobli, min ba'di, min yaumi. Paham gak ini? Dia tidak pernah dijar dengan apa? Fi, fi. Paham gak ini? Paham alasan kedua? Alasan pertama yang tadi. Alasan pertama tadi. Karena sebagian dorob tidak bisa ditakdirkan makna apa? Tidak bisa ditakdirkan lafaz fi. Alasan kedua, memang dia tidak dijar dengan fi. Dia selalu dijar dengan min kebanyakannya. Boleh juga dengan bi, tapi kebanyakan dengan apa? Min. Jelas? Sudah insyaallah? Alhamdulillah. Kada bala rahmallahu taala fa kharaj bi ismuz zaman al mansub ala ghairi takdiri fi. Maka keluar dengannya adalah isim zaman yang mansub tapi tidak ditakdirkan padanya makna fi. Contoh, dia mansub tapi tidak ada makna fi. Ahbabtu yaumal jum'ati. Lihat artinya, saya cinta hari Jumat. Lihat artinya, saya cinta hari Jumat. Saya senang kalau hari Jumat. Paham gak ini? Bukan saya cinta pada hari Jumat. Paham artinya? Kalau tidak ada padanya, berarti ini sebagai apa ini? Ini maf'ulun bi, karena cinta jatuh padanya. Paham gak ini? Bukan cinta terjadi padanya. Paham ini? Kalau cinta terjadi di hari itu, maka fi. Kalau cinta terjadi pada atasnya, berarti apa? Maf'ulun di, dipahami. Intinya tidak ada takdir makna fi. Fayaumal jum'ati fi salah harokat itu ya. Fayauma, karena ini kalimat hikayah. Tahu hikayah? Dia ulang contoh tadi. Fayaumal jum'ati fi hadzal mithali laisa dzarfan. Maka yaumal jum'ati pada contoh ini bukan dzarf, li'annal fi'la wa huwal hubbu, karena fi'il yaitu cinta, lam yaqa fi, tidak terjadi padanya. Wa innama huwa maf'ulun bihi. Tiada lain dia adalah maf'ul bi, li'annal fi'la waqa 'alaihi. Karena perbuatan itu yaitu cinta jatuh atasnya. Dia dikenai olehnya. Wa innamal ma'na, tiada lain maknanya, auqatul hubba sukun ainnya, auqatul hubba ala yaumil jum'ati. Saya jatuhkan cintaku, paham gak nih? Saya jatuhkan cintaku pada hari Jum'at. Paham gak nih? Biasanya kalau orang buton yang dijatuhkan kelapa. Ini jatuhkan cintanya. Dipaham ini? Jelas atau belum? Jelas ini. Jadi ini waqa'ala, bukan waqa'afi. Waqa'ala. Kalau waqa'ala maf'ulun bi. Kalau waqa'afi baru bila maf'ulun fi. Paham? Paham buan? Bikhilafi ma idza qulta, berbeda dengan kalau kamu bilang ahbabtu Zaidan yaumal jum'ati. Apa artinya itu? Saya cinta Zaid pada hari Jum'at. Berarti apa dia ini? Maf'ulun fi. Tafdal. Tawa saja. Fa innahu dzarfun, sesungguhnya dia adalah apa? Dzarf. Kenapa? Li'annal fi'la wa huwa hubbu Zaid, karena fi'il itu cinta kepada Zaid. Waqa'a fi yaumil jum'ati. Fi. Dia terjadi pada hari Jum'at. Bukan terjadi atas hari Jum'at, tapi pada hari Jum'at. Selesai sudah. Sekarang tinggal kamu saja. Wadurufuz zamani kathiratun. Dorof zaman banyak. Dakarul musannifu minha itnai asyara dorfan. Penulis menyebutkan darinya 12 dorof. Walaupun ada batasnya banyak. Ya, wahia dari adalah al-awwalu al-yauma. Apa itu yauma? Kapan kita baru bilang yauma? Paham? Belum bilang. Wa huwa min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsi. Yaum itu. Antum bisa katakan yaum, yaitu dia dari terbit fajar sadiq. Kapan terbit fajar sadiq? Hah? Kalau azan subuh itu namanya sudah terbit fajar sodik, sampai hingga terbenamnya matahari itu namanya yaum. Itu namanya apa? Yaum. Dari sholat subuh sampai sebelum sholat maghrib, kalau sudah azan maghrib selesai yaum, selesai al yaum. Jelas ini, itu namanya yaum. Sawa'un kana mu'arrafan bi'al, penggunaannya ini. Sekarang tinggal penggunaannya. Sama saja apakah dia dimakrifatkan dengan al, maksudnya pakai kata al-yauma. Sama saja. Nasumtul yauma pakai al, au bil idhofati atau diidhofakan. Dia mudhof, setelahnya ada mudhofun ilai. Ya, nasumtu yaumal khamisi. Sama saja. Pakai al, tidak, pokoknya kalau dia menunjukkan atas zaman, ada takdir makna fi antuman mansubkan. Jelas? Sama saja. Au munakkaron atau dia nakiro, ndak pakai al, ndak idoba. Nakiro datang langsung sendiri. Ya, nah sumtu yauman. Paham? Saya puasa pada suatu hari. Paham gak ini? Saya puasa pada suatu hari. Nakiro ndak ditentukan kapan dia puasa, pokoknya dia berpuasa pada suatu hari. Fasumtu fi'il wa fa'il. Sumtu adalah fi'il dan fa'il, betul? Nah, wa kullun min, dan setiap dari al-yauma, wa yaumal khamisi, wa yauman. Tiga, contohnya tadi kan, dorfu zamanin mansubun. Itu adalah dorfu zaman yang dinasab bisumtu dengan kata sumtu sebelumnya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiru ta'ala akhirih. Alamat nasabnya fathah nampak pada akhirnya. Wa yauma mudaf wal khamisi mudafun nilai. Yauma mudaf, komisi mudaf nilai. Wakis ala hadal irobi bakiyatal amfilatil atiyati. Kiaskan di atas irob ini sisa contoh yang akan datang. Jadi tidak di irob lagi. Paham? Cuma ada contoh sebentar. Tidak di irob lagi. Asani wakot. Masih ada? Wakot takut damamitaluhu minal Qur'anil adhimi koriban. Telah lewat contohnya dari Al-Quran al-adhim koriban. Kenapa mansub itu? Koriban. Dalam waktu dekat. Mahulul fi. Itulah dibilang. Tak harus itu disebut oleh penulis. Yang penting dia menunjukkan atas waktu. Dalam waktu dekat telah lewat contohnya. Tak? Pada waktu yang baru saja. Jelas? Seperti antum nanti dapat. Daiman. Daiman. Apa artinya daiman? Selama-lamanya. Selalu mansub itu. Kalau antum tanya sebagai apa? Mahulul fi. Kan ada waktunya. Jelas? Ya, alhamdulillah. Baru saja lewat. Asani yang kedua al-lailata. Al-lailata. Kalau tadi yauma, sekarang al-lailata. Wahya min gurubi syamsi ila tulu'il fajri. Lawan dari yaum tadi. Dia dari terbenamnya matahari. Tadi keluar hari, masuk laila. Dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar sodi. Berarti kalau sudah keluar laila, berarti masuk yaum. Kita bilang hari malam. Paham gak ini? Hari dan malam. Jelas? Now, contoh. Sahirtu laylata. Laylatal jumati. Au laylatan. Terserah mau bilang pakai al. Idofa. Atau tidak pakai al. Tidak idofa. Bisa. Sahirtu laylata. Saya begadang malam ini. Artinya dia begadang dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Au lailatal jum'ah atau malam Jumat atau lailatan pada suatu malam. Wa qulu ta'ala dan firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisa'ikum." Mana syahid kita? Hah? Al-lailata. Paham enggak ini? Dia dapat idhofah di sini. Asalit yang ketiga, gudwatan. Gudwatan apa maknanya? Apa arti gudwatan? Wahya min salati subhi ila tulu isyamsi. Gudwa itu dia dari sholat subuh sampai terbitnya matahari. Paham ini? Gudwa, antum sholat subuh bah? Sampai terbit matahari, waktu ini namanya apa? Gudwa. Ini bagian dari laila, bagian dari yaum. Bagian dari apa? Yaum. Nah contoh, zurtuka gudwatal jum'ati. Saya ziarah menziarahi kamu gudwatal jum'ah. Apa artinya gudwatal jum'ah? Ya dia ziarahi setelah sholat subuh, sebelum terbenam matahari. Itu langsung dipahami. Atau gudwatan, boleh juga tidak pakai al, boleh tidak idofa. Arabi yang keempat, bukrotan. Bukro, apa artinya bukro? Wahya awalun nahar. Bukro itu awal siang. Awal siang. Kapan awal siang? Belum bilang. Wa awalun nahari min tulu'il fajri ala sahih. Awal siang itu adalah dari terbit fajar. Berdasarkan pendapat yang paling kuat. Wa kila dan dikatakan, maksudnya pendapat kedua. Tapi belum takbir dengan kila, maksudnya tidak kuat. Min tulu'i syamsi. Ada yang bilang bahwa bukro awal siang itu adalah dari terbitnya matahari. Bang, awal siang adalah dari terbitnya apa? Matahari. Ada mengatakan seperti itu, tapi beliau kan sudah bilang tadi. Yang benar awal siang adalah mulai dari mana? Mulainya dari mana? Terbit fajar. Nah, contoh safartu bukrotal khamisi. Antum langsung paham itu. Saya safar bukrotal khamis maksudnya di awal siang. Au bukrotan tak pakai al. Waqulu ta'ala wasabbihuhu bukrotan wa asila. Paham enggak? Bertasbihlah kepada Allah. Ya, bertasbihlah kepada Allah bukrotan wa asila. Itu makna secara zahir. Tapi ayat ini ahli tafsir mengatakan bukan tasbih di sini diinginkan. Di sini maksudnya salatlah kepada Allah di awal siang, yaitu salat fajar dan asila dan di akhir siang, yaitu solat asar. Dipaham ini? Karena makna sabihu bukan bertasbih, tapi maknanya solat. Karena tasbih bisa bermakna apa? Solat. Jelas? Jelas ini? Ada orang berdalil dengan ini untuk zikir pagi dan petang, tapi dia salah dalil karena tidak tahu tafsirnya. Al-Qamis yang kelima, saharon. Yang kelima saharon, itu tidak usah tadi itu ya. Itu hanya sekedar lewat saja, akan diterangkan di kitab tafsir. Ini kita bahasa ini. Al-Qamis saharon, yang kelima saharon. Apalagi saharon? Wahia akhirul layli. Sahar itu akhir malam. Tahu tadi malam? Tahu al-layla tadi? Al-layla dari mana ke mana? Kan dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Ini saharon akhirnya malam. Belum bilang kapan itu akhir malamnya? Seperti apa? Qubail al-fajri. Sedikit sebelum fajar. Qubail. Qubail itu dari kata qoblu. Paham? Qoblu artinya apa? Sebelum. Kalau qubail bentuk tasgirnya, nanti kita akan pelajari. Bentuk tasgir, bentuk kecilnya. Paham Fadel? Paham Abdal? Hah? Paham ini? Kalau antum bilang sama yang begini, kita bilang apa misalnya? Rajulun. Apa artinya rajulun? Hah? Lelaki dewasa. Kalau lelaki kecil, rujail. Wazan kena dengan wazan apa? Fu'ail. Paham Ahmad? Betul? Nah, sama dengan ini. Qoblu, sebelum. Kalau dibilang sini, qoblul fajri, sebelum fajar. Tapi di sini bilang, qubailal fajri, sedikit sebelum fajar. Jadi waktu singkat, sebelum fajar. Akhir malam, sebelum fajar. Namanya akhir malam berarti sebelum apa? Fajar. Dipahami ini? Maka orang bilang, makan sahur. Makan di penghujung malam. Bukan makan di tengah malam. Paham gak ini insyaallah? Dipaham ini? Alhamdulillah. Nah contoh solaitu saharul jum'ah atau saharon. Ya, lihat saharok mansub. As-sadis yang keenam godan. Godan palu. Apa itu godan? Wah ismun lil yaumi ladhi ba'da yaumika alladhi antafi. Panjangnya. Kita pendek saja artinya sebentar. Huwa dia adalah ismun nama. Lil yaumi untuk hari alladhi yang ba'da yaumika, setelah harimu, yang alladhi yang anta kamu fi, berada di dalamnya. Dia adalah nama untuk hari yang setelah hari yang kamu berada di dalamnya. Berarti besok itu namanya godan. Besok hari setelah harimu ini. Paham gak ini? Tapi kalau orang Jawa lama ya. Kapan kamu datang? Kapan kamu datang ke sini? Besok-besok. Besok. Kapan itu? Bisa tahun depan. Bisa juga tidak. Kalau orang Jawa. Tapi kalau orang Arab, iya. Kan beda orang Arab sama orang Jawa. Kita mau orang Arab. Nah, kalau orang Arab, hari setelah hari kamu sekarang. Besok. Iya. Nah, contoh. Saufa usafiru godan insyaAllah. Saya akan safar besok insyaAllah. Paham kan? Besok. Ya, waqaulu ta'ala wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya, tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui, tadri yang mengetahui madza, apa yang taksibu ghadan, yang dia akan lakukan besok setelah hari ini. Selesai. Ghadan mansub sebagai apa? Sebagai apa mansubnya? Maf'ulun bih. Ashabi yang ketujuh untuk atamatan. Atamatan. Apa itu atamatan? Wahai thuluthul lail awal. Atamatan itu adalah sepertiga malam pertama. Nah, kan malam tadi, malam kan dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Sepertiga pertama, antum bagi tiga itu malam. Nah, misalnya anggaplah terbenam jam 6. Terbit fajar jam 5. Berarti berapa jam itu? Nah, 11 bagi 3. Paham enggak? Bagi tiga, sepertiga malam pertama itulah namanya atamatan. Paham gak ini? Sepertiga yang pertama. Iya. Itu kada belum. Nah contoh jitu ka atamatal jum'ati au atamatan. saya datang kepada kamu malam Jumat, sepertiga malam pertama maksudnya. Ya, setelah maghrib. Paham kan? Bisa juga setelah isya, sepertiga pertama. Asamin yang ke-8, sobahan. Ya, subuh kita kenal. Wah, awalun nahar, awal siang. Kapan awal siang tadi? Berdasarkan pendapat yang sahih. Awal siang tadi, pendapat yang sahih. Terbit fajar. Paham gak? Itulah dibilang awal siang. Nah, bukan awal siang terbit matahari. Wah, sholat subuh terbit matahari. Paham gak? Gak cocok. Nah, bakartu ilal masjidi sobahal jum'ati atau sobahan. Saya pergi cepat ke masjid. Bakartu artinya saya pergi cepat. Iya. Bukan saya membakar ke masjid. Iya. Saya pergi cepat ke masjid di sobah, di pagi hari Jumat, atau bisa antum katakan sobahan. Atas yang ke-9, masaan. Masaan, apa artinya lagi masaan? Wahuwa min zawali syamsi ila nisfi layli. Masaan itu adalah dari tergelincirnya matahari, maksudnya waktu dzuhur. Kan waktu dzuhur itu kan kalau matahari sudah apa? Tergelincir, miring sedikit ke arah timur barat, ke arah barat, karena dia sudah mau pergi ke terbenam. Paham? Tergelincir matahari sampai tengah malam, itulah namanya apa? Masaan. Paham ya? Nah, contoh dakartu darsi masa'al ahadi au masaan. Saya meroja'ah mengulang pelajaranku masa'al ahad. Nah, apa maksudnya? Ya, setelah zawal waktunya bisa ihtimal ke situ sampai tengah malam. Paham kan? Ya, sampai tengah malam au masaan. Al-asir yang ke-10, abadan. Abadan, apa artinya? Bahwa zamanul mustaqbal alladhi la nihayata lahu. Dia adalah waktu yang akan datang, alladhi yang la tidak nihayata lahu, tidak ada ujungnya. Waktu yang akan datang dan tidak ada ujungnya. Makanya kita terjemahkan apa? Selama-lamanya. Paham gak ini? Tidak ada ujungnya. Berarti sampai kapan? Selama-lamanya. Nah, contohnya la ashabul asyaroro abadad dahri wa abadal abidin au abadan. Bisa semuanya abadan. Saya tidak akan berteman dengan orang yang jelek selama-lamanya. Wa qalu ta'ala la takum fihi abada. Firman Allah, jangan kamu berdiri padanya selama-lamanya. Al-hadi asyaro yang ke-11, amadan. Amadan wah bi makna abadan. Ini sama dengan makna apa? Sama dengan makna apa? Abadan. Sama. Nah, contoh la aktarifu syarra amadad dahri amadal amidin abada amada. Paham? Sama saja. Atsani asyara yang ke-12, hinan. Huwa ismun li zamanin mubham. Dia nama untuk waktu yang tidak pasti. Hina, kita bilang suatu saat. Paham ini? Ya, atau kadang diterjemahkan ketika. Kan waktu tidak pasti. Suatu saat kapan? Hinan minat dahar. Suatu waktu nanti. Paham ya? Kapan tum kawin? Hinan. Kapan-kapan saja. Paham kan? Ada uang penaik. Iya. Baru kawin. Jelas ini hinan. Dia isim nama untuk waktu yang tidak jelas. Contoh. Qara'tu hinan minat dahar. Saya baca suatu saat. Pada dari waktu. Qalu ta'ala alladhi yaraka hina taqum. Yang melihatmu ketika kamu berdiri. Kapan? Setiap dia berdiri. Paham kan? Iya. Fa jami'u asma'iz zamani fi hadhil amtilati, maka seluruh isim zaman pada contoh-contoh ini mansubatun 'ala dzarfiyyati az-zamaniyyati bil fi'ilil mutaqaddimi. Dia mansub di atas dzarfuz zaman dengan fi'il yang telah lewat. Wayaltahiku biha wayultahaku biha ma'asbahaha min asma'iz zaman, dan diikutkan dengannya apa yang serupa dengannya dari isim-isim zaman seperti duhan, dohwatan, sa'atan, lahadotan, manahudalik dan semisalnya. Pokoknya yang penting dia menunjukkan atas waktu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala darful makan. Darfu al-makan. Qala, gak usah ramai-ramai lihat jam. Qala darful makan. Beliau bilang dorful makan. Apa itu dorful makan? Huasmul makanil mansubi bitakdiri fi. Dia adalah isim yang menunjukkan atas tempat yang dimansub, yang ditakdirkan makna fi. Enggak usah buka-buka abdal. Antum sudah janji di awal kita akan selesaikan mafulum fi hari ini. Enggak usah hitung-hitung. Makanya saya sudah bilang memang di awal kan, enggak ada yang boleh keluar sebelum selesai. Nah, contoh amama. Ya dengar baik-baik. Kan tadi Abdal lagi buka-buka buku, jangan sampai dia enggak tahu ini dorful zaman makan. Dia isim makan yang menunjukkan atas tempat mansub di nasab bi takdiri fi. Ditakdirkan padanya apa makna? Fi sama. Nah, contoh amama, khalfa, qudama, waro'a, fauqa, tahta, inda, ma'a, iza, ahida, atil, qa'a, sama, huna. Wa ma'asbah dalik dan serupa dengannya. Akan datang maknanya. Aku katakan. Taqaddama anna dzarfat nau'an. Telah lewat bahasanya dzarf itu terbagi dua. Dzarfuz zaman wa qad sabaqal kalamu alaihi. Ada dzarfuz zaman telah lewat pembicaraan padanya. Wa dzarful makan wa dzarfu makanin dan ada dzarf makan. Wal kalamul ana fihi. Pembicaraan sekarang padanya tentangnya. Al-ana, kenapa mansub itu? Kenapa al-ana selalu mansub? Ya maf'ulun fi, sekarang. Itu kan waktu itu. Paham kan kenapa dia itu? Padahal tidak ada disebutkan oleh penulis. Paham kan ini? Yang penting dia waktu. Wa anna pembicaraan sekarang itu. Wa anna kullan minhuma yusamma maf'ulan fi. Telah lewat bahwa setiap dari keduanya dinamakan dengan maf'ul fi. Fa dzarful makan, maka dzarful makan apa dia? Ismul makanil mansubu bitakdiri fi. Isim makan yang dinasab yang ditakdirkan makna fi. Nah, contoh jelas tu amama syaifi. Mana dia? Amama. Fa amama dzarfu makani, amama dzarf makan. Li'anna ismun mansubun waqa'a fihi al-hadatsu. Al hadatsu. Karena dia isim mansub yang terjadi padanya kejadian. Wal julus yaitu duduk. Ditakdiri fi ai jalastu fil makanil ladzi amama syaikh. Ditakdirkan fi yaitu maknanya saya duduk di tempat yang di depannya syaikh. Ya. Wa amama mudhaf syaikh mudhafun ilai muda amama mudhaf syaikh mudhafun ilai. Wa mitalu min tanzili qaulul aliyil a'la. Contoh dalam Al-Qur'an firman Allah yang maha tinggi wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Mana dia iba? Alhamdulillah. Fakhara jabi qawlihi. Keluar dari ucapan beliau ismul makan. Apa yang keluar? Ismu zaman. Mudah kan? Alhamdulillah. Fakhara jabi qawlihi. Keluar dari ucapan beliau al-mansub. Keluar apa? Al-marfu wal-majrur. Keluar yang marfu dan majrur. Nah, contoh. Makanu zaidin hasanun. Tempatnya zaid bagus. Makanu menunjukkan atas tempat. Tapi tidak ada makna apa? Fi, terus dia juga di sini apa? Marfu. Kita maunya apa? Mansub. Wa jalastu fi makani zaidi. Saya duduk di tempatnya zaid. Makani majrur. Paham gak ini? Fala yuqalu lahuma dzarfun fil istilah. Maka tidak dikatakan pada keduanya dzarf berdasarkan apa? Istilah. Wa qawluhu bi takdiri fi. Berkaitan beliau dengan takdirkan fi ai takdiru ma'naha. Yaitu ditakdirkan apa? Maknanya. Paham kan ini? Wahdorfiyah itu bermakna melingkup pada. La takdiru laf, la takdiru laf diha kama taqaddama. Bukan takdir lafadznya sebagaimana telah lewat. Faqaraja bihi ismul makanil mansubi ala goiri takdiri fi. Maka keluar dengan isim makan mansub tapi tidak ditakdirkan makna fi. Nah, contoh ahbabtu makana zaidin. Saya cinta tempatnya Zaid. Paham kan? Saya cinta tempatnya Zaid. Waku alai. Famakana Zaid maf'ulun bi la maf'ul fi. Tak? Makan Zaid adalah maf'ul bi bukan maf'ulun fi. Kenapa? Li'an al-hadasa bulhub. Karena kecinta, kejadian yaitu cinta. Waku alai. Terjadi atasnya. Lam yaku fi. Tidak terjadi padanya. Paham? Maksudnya tidak ada makna fi. Maknanya ala. Wadurupul makan, tinggal kamus selesai terakhir ini. Wadurupul makan ikatiroh, dorup makan banyak. Da aida juga dzakar musannif minha, penulis menyebutkan darinya salasata asyara dzarfan, 13 dzaraf wahia dia adalah. Al awwalu yang pertama, antum masih sanggup? Masih? Masih sanggup? Alhamdulillah. Al awwalu amama, yang pertama amama. Bifatil hamzati, dengan dipatah hamzanya amama, karena dia bisa juga di kasrah, dibaca apa? Imam, tapi artinya beda. Ini hamzanya harus diapain, Ahmad? Fathah, tidak boleh di kasrah. Wahya bimana kudama, amama bermana kudama, di depan. Paham? Kudama artinya di mana? Di depan. Nah, contoh jelas tu amama syekh. Saya duduk di depan syekh, ay kudamahu, yaitu di depannya. Fajalas tu fi'il wa fa'il, maka jalas tu fi'il dan fa'il. Ini saja di Irob, nanti tidak lagi. Jalas tu fi'il dan fa'il. Amama dorpu makan mansub bi jalas tu. Amama dorpu makan mansub dengan jalas tu. Wa alamatu nasbihi al-fatatu dhahiratu ala akhiri. Tanda nasabnya fatah nampak di akhirnya. Amama mudhafan syaihi mudhafun ilaih. Wa kis ala hadal irobi bakiyat al-amtilatil atiya. Kiaskan di atas Irob, ini sisa contoh akan datang. Tidak ada lagi Irob. Asalnya kedua khulfa. Apa artinya khulfa? Beliau bilang wahwa diddu kudama, dia lawan dari kudama, berarti di mana itu? Lawan di depan, berarti di sam? Oh, di belakang, alhamdulillah. Nah, masih anu semua masih segar. Nah, contoh solaitu khulfal maqami, apa artinya? Saya solat di belakang makam, bukan kuburan ini. Maqam maksudnya maqam Ibrahim. Paham? Di Ka'bah itu ada makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu. Paham? Dia sholat di belakang situ. Paham? Bukan di belakang makam kuburan. Tidak boleh. Makam artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika belum membangun Ka'bah. Ya. Asal itu yang ketiga, kudama. Kudama bidommil qafi wa tasdidi dali. Di doma kopnya dan di tasdid dalnya kudama. Paham ini? Apa artinya? Wah, bimakna amama. Tadi amama bermana kudama. Sekarang kudama bermana apa? Amama. Apa berarti artinya? Sama di depan. Alhamdulillah, tidak ada sulitnya. Nah, contoh masya syarti al masya asyurti kudamal amir. Tentara itu, pasukan itu berjalan di depan amir. Ya, pemimpinnya. Ya, ai amamahum di depannya. Arabi yang keempat, waro'a. Waro'a bil mat dibaca panjang. Waro'a dengan mat pakai hamzah sebelum setelah alif. Wa huwa bima'na khalfa. Waro'a bermakna khalfa. Apa tadi khalfa? Di belakang. Berarti sama. Nah, contoh waqaftu waro'al imam. Saya berdiri di belakang imam, ay khalfah belakangnya. Mitalu mina tanzil qauluhu ta'ala, contoh dalam Al-Quran firman Allah, fanabaduhu waro'a duhurihim. Waro'a duhurihim. Al-Qamis yang kelima, fauqa. Wahuwa ismun lil makanil ali. Dia adalah nama untuk tempat yang tinggi. Berarti apa dia? Nama untuk tempat yang tinggi. Berarti apa? Di atas. Paham? Nama untuk tempat yang tinggi. Lawan dari yang di bawah. Nah, contoh jelas tu popol kursi. Saya duduk di atas kursi, lawan di bawah kursi. Wa mitalu minat tanzili qawlu ta'ala, contoh dalam Al-Quran firman Allah ta'ala wahul qahiru fauqa ibadi. Sudah sebut tadi fauqa. Asadis yang keenam, tahta. Tahta. Ini lawannya tadi. Wah ismun lil makanis safil. Kalau ini nama untuk tempat yang rendah, berarti di mana dia? Di bawah. Nah, contoh jelas tu tahta syajarati. Saya duduk di bawah pohon. Mitalu minal kitabil azizi qawluhu jalla sana'uhu. Contoh dalam kitab al-aziz firman Allah subhanahu wa ta'ala jalla sana'uhu id yubayi'unaka tahta syajarati. Tatkala mereka membaiat kamu di bawah pohon. Asabi yang ketujuh, indah. Indah. Apalagi dia indah? Wa ismunil makanil qarib. Dia adalah nama untuk tempat yang dekat. Yang dekat. Hah? Apa artinya berarti? Di sisi. Depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Pokoknya yang penting dia apa? Dekat. namanya Indah. Jelas tu Indal Muallim. Saya duduk di sisi pengajar. Mithalu minal Qur'anil Karim qaulul haqqi jalla jalaluhu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Mana dia sahih kita? Indah. Atsamin, yang ke-8 ma'ah. Bi fathil aini wa sukuniha. Ya, kita belajar 1 jam betul hari ini ya. Belum sejam kan? Belum sejam. Atsamin yang ke-8 ma'ah. Bi fathil aini wa sukuniha wa fathi wal fathu afsah. Belum bilang ma'a di fathah ainnya, ma'a. Dan boleh juga wa sukuniha, dan boleh juga disukun. Berarti dibaca apa? Ma. Paham enggak? Disukun. Tapi kata beliau wal fathu afsah, dan yang di fathah lebih fasih, yaitu dibaca apa? Ma'a. Boleh juga disukun. Nanti antum sering dapat dalam syair juga sukun. Ma. Wasmun limakanil ijtima wal musohaba. Ma ini adalah nama untuk tempat berkumpul dan bertemu. Makanya selalu diterjemahkan ma'aba, bersama, karena dia berkumpul. Paham gak ini? Berkumpul berarti bersama. Nah, jelas tu ma'a Zaidin. Saya duduk bersama Zaid. Ay musohiban lahu, yaitu bersamanya. Mithalu minat tanzili qaulul haqqi jalla fi ulah. Contoh dalam Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ma'as sabirin. Ma'as sabirin, paham? Atas yang ke-9, iza'a. Iza'a, dikasril hamzatil ula ma'al mat. Dikasro hamzah yang pertama terus di mat. Ya, ada hamzah jatuh setelah alif. Apa artinya iza'a? Wahu bima'na muqabil. Dia bermakna berhadapan. Kita terjemahkan di hadapannya, di hadapan. Ya. Nah, contoh jalastu iza'an nil. Saya duduk di hadapan sungai Nil. Ai muqabilahu, yaitu di hadapannya. Al-ashir yang ke-10, hida'a. Hida'a bidal al-mujamah. Masya Allah. Dengan dal yang ada titiknya. Paham enggak? Yang ada titiknya, da. Ya? Yang ada titiknya, ma'al mat, terus dibaca mat. Ada hamzah setelah alif. Bima'na koriban. Ini hida'a bermakna koriban. Apa artinya koriban? Dekatnya. Dekatnya. Ya? Nah, contoh jelas tuh hida'a dar. Saya duduk di dekat rumah. Paham ini? Dekat rumah. Di dekat rumah. Ay koriban min, itu dekat darinya. Al-Hadi Asyadu yang ke-11. Tilqo'a. Tilqo'a. Apa artinya? Wah, bima'na iza'a. Tilqo'a itu bermakna iza'a. Apa tadi iza'a? Di hadapannya. Dah? Jelas tu tilqo' al-Ka'bah. Apa artinya ini? Saya dulu di hadapan Ka'bah. Ay muqabilahu, itu berhadapan dengannya. Wa mitalu minal kitabil mubin. Qulul latifil khabir. Contoh dalam kitab al-mubin. Firman Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Tatkala apabila diarahkan pandangan mereka di hadapan penghuni neraka. Atanya asyara yang ke-12. Huna bidommil ha, bidommahnya huna hu. Wa isyaratu lil makanil qaribi. Dia isyarat untuk tempat yang dekat. Apa artinya? Di mana? Di sini. Kan tempat dekat. Namanya apa? Di sini artinya. Nah, contoh jelas tuhuna. Apa artinya itu? Saya duduk di sini. Ai fil makanil qarib, tempat dekat, tempat yang dekat. Wa mithalu minal Qur'anil adzim qaulul malikil adl. Contoh dalam Al-Qur'an al-Adzim firman Allah al-Malikul Adl, penguasa yang adil. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Maka tidak ada lagi di sini. Tidak ada lagi pada hari ini dia di sini hamim, teman yang setia. Hahuna di sini. Asalit asyara yang ke-13 alias yang terakhir, sama bi fathil musallasah. Di fathah yang punya titik tiga, musallasah yang ada titik tiganya. Paham? Di fathah yang ada titik tiganya, sama. Wa ismu isyaratin lil makanil ba'id. Ini isim isyarat untuk tempat yang jauh. Berarti apa artinya Palu? Pusing dia. Hah? Di sana. Lihat bukunya baik-baik. Pandang ke depan, pandang kosong saja, menghayal. Nah, contoh, jelas tu sama. Saya duduk di sana. Aihuna fil makanil ba'id, yaitu di sana, tempat yang jauh. Wa mithalu minal kitabil mubin qaulul azizil hakim. Contoh dalam kitab al-mubin qaulul azizil hakim. Wa azlafna sammal akharin. Paham ini? Sammal akharin. Kami pisahkan di sana yang lainnya. Ya. Fa jami'u asma'il makani fi hadhil amtilati mansubatun. Maka seluruh isim makan pada contoh-contoh ini mansub. Ala dorfiyatil makaniyati, di atas dorf makan, bil fi'il mutaqaddimi, dengan fi'il yang telah lewat. Wa yultahaku biha ma asbahaha min asma'il makan, dan diikutkan dengannya apa yang serupa dengannya dari isim-isim yang menunjukkan atas apa? Tempat. Seperti apa? Yamin. Apa artinya yamin? Yang di kanan, shimal, yang di kiri. Paham ini? Wadah lihat dan semisalnya. Ikutkan. Faedatun, faedah, ad-durub minha ma huwa mu'rab. Ini faedah terakhir, durub minha ma huwa mu'rab, wahul aksar. Durub itu ada yang mu'rab, ini kebanyakannya. Seperti yaum, yauma kan bisa, yaumu, yauma, yaumi. Paham enggak? Dorob itu ada yang mu'rab, ini kebanyakannya. Wa minha ma huwa mabni. Di antara dorob juga ternyata ada yang mabni. Seperti apa? Ka'amsi, wahuna. Amsi, amsi itu dia kasro. Mabni, padahal dia apa? Dor. Paham gak ini? Tapi dia mabni. Huna, huna, wanahwah dan semisalnya. Takul antum katakan. Jelas tu huna amsi. Lihat itu. Huna amsi. Padahal dua-duanya dor. Fahuna ismu isyarah mabni ala sukun. Fi mahali nasmin ala dor fi al-makaniya. Berada dalam kedudukan nasab sebagai dor ma, makan. Amsi, amsi kan? Hari, dia lawan dari godang. Kalau godang, hari setelah hari kamu. Kalau amsi, hari sebelum hari kamu. Apa berarti hari sebelum hari kamu? Hah? Kemarin. Paham enggak? Lawan dari godang. Jadi amsi, mabini alal kasri fi mahali nasbin ala dhofia az-zamaniya. Paham enggak ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah besok. Alhamdulillah. Mayan 11 halaman. Murajaah besok.